إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان بالله عزكم الله. Di antara daripada ada ashabul hadith yang disebut oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, setelah Ar-Rahmah Al-Fuqara wal-Masakin, beliau menyatakan wal-Aitam, rahmah terhadap al-Aitam, kasih sayang terhadap anak-anak yatim, berbuat baik kepada mereka. Dan ini merupakan akhlak yang mulia di dalam Islam, dihasung di dalam agama kita. Bahkan syariat menjadikannya termasuk daripada seutama-utamanya amalan. Termasuk daripada al-bir yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah menyatakan laisal bir antuwallu wujuhakum qibalal masjid wal maghrib walakinnal bir man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wal nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Bukanlah yang namanya kebajikan itu kalian mengantarkan wajah kalian ke timur ataupun ke barat. Akan tetapi albir, kebajikan adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, keberadaan mereka, dan bahwasanya mereka adalah makhluk yang nyata, ada di alam mereka sendiri, tercipta dari cahaya. Juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Beriman terhadap al-anbiya, para nabi. Itulah albir. Demikian pula, engkau memberikan sedikit daripada hartamu yang kau cintai kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada para peminta-minta, dan seterusnya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Di situ Allah menyebutkan di antaranya adalah wa akal mala ala kubbihi dari kurba wal yatama, menginfakkan sedikit daripada harta yang kita cintai kepada kerabat dan kepada anak-anak yatim. Allah mengakhiri ayat tersebut dengan menyatakan ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang benar. Ini benar dalam keimanan. Di mana sedekah disebut sebagai sedekah, sedekah disebut dengan sebagai sedekah karena itu merupakan bukti kebenaran daripada keimanan. Ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Demikian pula di saat rombongan daripada orang-orang yang berhijrah ke Habasyah di hadapan Najasyi, maka di antara yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Najasyi, Raja Habasyah pada waktu itu, Najasyi memintanya untuk menjelaskan tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang dibawa oleh Rasulullah? Maka kemudian Ja'far Ibn Abi Thalib menyebutkan akhlak-akhlak mulia. Dia menyatakan, ayyuhal malik, kunna qawman ahla jiriyah, na'budul asna, wa na'budul maitah. Wahai sang raja, dahulu kami ahlul jahiliyah, kami beribadah kepada berhala. Kami memakan bangkai, wa na'til fawahis, melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan keji. Wa naqta'ul aha, memutus silaturahmi. Wa nasi'ul jiwa, berbuat jelek kepada tetangga. Yang ulul qawi, ninnab da'i, yang kuat menguasai yang lemah, yang hukum rimba. Fakunna ala dari, maka demikian akan adakan. Fata'atallah ilayna rasulan minna, na'alibu nasabah, wasidqah wa amanatah. Kemudian Allah SWT mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami, yang kami kenal nasabnya, kami kenal kejujurannya, kami kenal amanatnya, kami kenal ifatnya. Fata'ana illallah, maka dia pun mengajak kami kepada Allah, linuwahida walina'budah, agar kami mentauhidkannya, beribadah kepadanya, dan seterusnya. Kemudian menyebutkan tentang perkara-perkara yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam amarana bisidqil hadid wa ada'il amanah wa silatil rahim wa husnul jiwar wal qaf'anil maharib wa timah wa nahana 'anil fawahis wa qawlil zuhur wa aqmalil yatim. Maka di antara yang disebutkan di situ adalah min makarim akhlaqil Islam, melarang daripada makan daripada harta anak yatim. Dan hal tersebut di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, larangan keras daripada sekedar mendekati harta anak yatim, memakannya, mengambilnya dengan tanpa hak. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa la taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan, hatta yablugha asyuddah. Dan jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia usia balig. Wa la taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa awfu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik hingga sampai pada usia dewasanya, dan penuhilah janji karena semuanya janji itu akan ditanya. Ini merupakan penjagaan daripada harta anak yatim, dan juga merupakan bentuk ihsan kepada mereka, amanah terhadap mereka. Bahkan di dalam Islam, orang yang memakan harta anak yatim itu diancam dengan ancaman yang sangat keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya sebagai satu daripada as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Di antara yang disebutkan oleh beliau adalah aklu mali yatim. Beliau menyatakan, "Ijtanibu as-sab'ul mubiqat," diulang oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat menyatakan, wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu wahai Rasul? Beliau menyatakan, asyirku billah, wasyihru, wa qatlun nafs, allati haramallah illa bilhaq, wa aklu riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawmas zahab, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Hadis muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah. Beliau menyatakan, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah asyirku billah, mensekutukan Allah. Yang kedua asyikru, sihir, istihdam syayatin, menjadikan syaitan-syaitan dari kalangan jin sebagai perewangan, khadim. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Jadi dengan hak Islam. An-nafsu bin nafsi, bunuh, dibalas, dibunuh. Sebagai qisas hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku sampai hari kiamat itu. Meskipun ada yang melakukan, ada yang tidak. Dalam artian ada yang menerangkannya, ada yang tidak. Tetapi tidak berubah hukum tersebut. Hukum Allah tetap berlaku sampai hari kiamat itu. Adapun yang tidak melakukan hal tersebut dari kalangan para penguasa, maka pertanggungjawabannya insya Allah azza wa jalla. Wa aklu riba, dan makan harta riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim, disebutkan yang kelima. Makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahr, yang keenamnya adalah lari di saat berjumpa dengan musuh. Pasukan, dua pasukan muslim dengan kafir berhadapan-hadapan kemudian lari, maka ini akan mengendorkan semangat dua daripada muslim ini, akan meruntuhkan mentalitas mereka. Maka dengan sebab inilah kemudian pelakunya teranggap menyandang satu dosa yang sangat besar dan membinasakan. Kecuali kalau hendak menyusun strategi mundur sekedar untuk memancing mereka berada di tempat yang lapang, ataupun mundur guna untuk bergabung dengan pasukan yang lain, atau yang semana daripada itu, daripada taktik-taktik perang, akan diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh adalah qatlul muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh berzina wanita baik-baik dalam keadaan dia tidak sadar dengan tuduhan tersebut. Dia tidak tahu kenal tentang hal tersebut, tiba-tiba dituduh sebagai berzina. Maka di sini disetarakan dengan dosa-dosa besar tadi, dalam artian disebutkan dalam satu konteks, menunjukkan bahwasannya aklu malil yatim adalah perkara yang sangat besar. Allah menyatakan innalladzina yaquluna amwalal yatama dzulma innama yaquluna fi butunihim nar. Orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, pada hakikatnya yang dia makan adalah bungkahan-bungkahan bara api neraka. Qulillahi azzaakumullah. Itu semua menunjukkan akan penjagaan Islam terhadap hak-hak anak yatim. Dan Al-Qur'an telah memberikan peringatan yang sangat keras terhadap orang-orang yang memberikan ihanah kepada anak yatim, yakni menelantarkannya, menghinakannya, memberikan gangguan kepadanya dan menyakitinya. Allah menyatakan kalla balla tukrimuna al-yatim, sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Ini artinya hasungan di dalam Islam agar senantiasa untuk memuliakan anak yatim. Keberadaan daripada insan, keberadaan daripada manusia, mayoritas mereka disebutkan di dalam ayat ini, innal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akramani. Orang itu di saat dia diuji oleh Allah, Allah menyebutnya sebagai ujian, dengan kemuliaan, dengan kenikmatan, dengan kedudukan, dengan keluasan rezeki, dengan ketenteraman, dia menyatakan rabbi akramani, Rabbu, Allah telah memuliakan. Padahal itu ujian. Dia tidak sadar itu adalah ujian. Wa amma idza nabtalahu faqadara alaihi rizqu fayaqul. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Tapi di saat diuji dengan kesempitan, dia menyatakan Rabbu telah menelantarkan, telah menghinakan. Tidak. Kalau sekali tidak. Bahkan kalian di saat kemuliaan diberi keluasan rezeki, diberi pelonggaran, kalian tidak memuliakan anak yatim, kalian tidak mengasuh untuk memberi makan orang miskin, dan seterusnya. di dalam ayat tersebut, di akhir-akhir daripada surat Al-Fajr, Allah memberikan ancaman lanjutan daripada ayat tersebut, bahwasanya Allah mengancam dengan ancaman yang keras. Fayauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada yang mengadab sebagaimana adabnya Allah, dan tidak ada yang membelenggu sebagaimana belenggunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman bagi orang-orang yang diantaranya tidak memuliakan anak yatim. Allah juga menyatakan, fa'amal yatim fala taqhar. Adapun anak-anak yatim, maka jangan kamu menghardiknya. Bahkan dinyatakan sebagai para pendusta-pendusta. Orang yang menghati anak yatim. Allah menyatakan, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Taukah kalian siapakah pendusta-pendusta agama? Fadzalika alladzi yadukul yatim. Itulah orang yang suka menghardik, menganiaya, membentak, menyakiti, menyiksa, baik menyiksa fisik ataupun menyiksa perasaan anak-anak yatim. Wala yaqutu ala fa'amil miskin. Tidak pula mengasuh untuk bermakan orang-orang miskin. Demikian pula Al-Qur'an menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga daripada hak-hak anak yatim disebabkan karena kesolehan daripada orang tuanya. Kisah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, yakni bisa dibaca di sana kisahnya tentang Nabi Khadir bersama dengan Musa, Nabi Khadir dengan Musa di saat kisah ketiga kalau tidak salah, apa ada bangunan yang tidak roboh kemudian dibangun kembali oleh Khadir. Nah kemudian pada di tempat tersebut minta supaya dijamu dan sebagainya, masyarakatnya tidak mau menjamu. Tetapi ada bangunan yang mau roboh, kok malah dibangun sama Khadir. Padahal masyarakatnya adalah masyarakat yang tidak baik atau kurang memuliakan tamu. Musa pun kemudian menyatakan, kalau kamu mau, bisa kamu mengambil upah dari ini. Maka itu termasuk daripada perkara yang dilanggar oleh Musa terhadap peraturan yang dibuat oleh Nabi Khadir untuk tidak mengomentari apapun yang dilakukan oleh Khadir. Pelantas aliyah saya hatta uti kala kamu ikuti kro. Jangan kamu tanyakan kepada aku sesuatu sampai aku yang cerita sendiri kepada. Nah di situ Nabi Musa terjatuh dalam satu makdur yang disarankan oleh Khadir. Kemudian Nabi Khadir di akhir daripada kisah tersebut menjelaskan alasannya kenapa melakukan hal tersebut. Beliau menyatakan, wa amma jida fakana ligulamain yatimain fil madinah wakana tahtahukan zulahumah wakana abuhuma saliha fa'arada rabbuka ayyabluho asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Adapun tembok, maka tembok tersebut adalah milik dua anak yatim di kota ini, di mana di bawah tembok tersebut terdapat harta simpanan keduanya, di mana kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh, atau bapaknya adalah bapak yang saleh, wakana abuhuma saleh, bapaknya adalah bapak yang saleh. Perhatikan di sini kesolehan daripada orang tua membawa kepada kebaikan bagi anak turun. Sampai pun orang tua telah meninggal dunia, maka anak turunnya dibawa penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hanya perkara-perkara yang terkait dengan masalah dunia sekalipun, Allah jaga. kemaslahatan si anak terjaga di saat orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua anak yatim tersebut. Demikian pula telah lewat surat An-Nisa tentang perintah Allah Subhanahu wa taala beri makan kepada orang miskin, anak yatim, dan juga pawat perang. Wa'idraimuna fa'afal hukki miskinan wa yatiman wa asir. Yang itu semua menunjukkan akan keutamaan besar dan perhatian Islam terhadap anak-anak yatim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan anak yatim salah satu dari dua orang yang diberikan perhatian khusus dalam hak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam doa beliau, Allahumma inni uharrib haqqad dha'ifain, haqqal yatim wa haqqal mar'ah. Ya Allah, sungguh aku menekankan hak dua orang dha'if, haqqal yatim wa haqqal mar'ah, hak anak yatim dan hak seorang perempuan. Wanita lemah, anak yatim juga lemah. Dan anak yatim adalah anak yang dia ditinggal mati oleh bapaknya dalam usia sebelum balig. Itu yang disebut dengan yatim. Kalau sudah balig ya sudah bukan yatim. Meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum balig. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan orang yang mengurusi anak yatim sebagai rekan beliau dan teman beliau di surga. Kedudukan dia dengan Rasulullah SAW adalah seperti ini di surga. Sebagaimana dalam hadis Tahal bin Sa'ad As-Sa'idi dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahatai fil jannah. Diriku dengan anak yatim itu seperti ini di dalam surga. Beliau berisyarat dengan sababah dan wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraqa bainahuma qalilan, dan beliau renggangkan sedikit. Kahatai, direnggangkan sedikit seperti ini. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kafilul yatim lahu aw li ghairi ana wa huwa kahatain fil jannah idza taqallah. Penanggung daripada anak yatim yang mengurusi kebutuhan mereka, dan kalimat kafil ini tidak hanya sekedar memberi nama kok, bukan sekedar ifa. Kafil itu artinya yang mengurusi segala-galanya. Kebutuhan daripada si anak tersebut diurusi dia. Dia masih kecil, ya, dia rawat, segala macam kebutuhannya dia penuhi, ya, baik zahir, material ataupun batin. Pendidikan, ya, kesenangan, ketenteraman, ketenangan, tinggalkan daripada berbagai macam kesusahan. Ditakdiah dengan tarbiyah hasanah, diberikan adab-adab islami, akhlak-akhlak mulia, diberikan pendidikan-pendidikan yang baik. Ini kafil, sehingga memang pahalanya sama-sama. Kafilul yatim, kafil anak yatim, baik anak yatim itu memang anak yatim tanggungan dia ataupun anak yatim ini dari orang lain yang dia pungut. Maka kahatain kata Rasul seperti ini. bersama Rasulullah SAW di surga. Kedudukan yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW berada di puncaknya surga. Kalau dinyatakan bahwa dirinya dengan Rasul seperti ini, berarti dia bersama Rasulullah SAW. Berada dia di surga yang paling tinggi. Saya tentunya bukan amalan yang ringan. Ya. Bukan amalan yang ringan. Mengambil anak yatim untuk kemudian benar-benar ya, dia perhatikan seluruh daripada kebutuhan. Memberikan sedekah ini juga sesuatu kebaikan dan nilainya sangat tinggi kepada anak yatim. Tetapi bukan itu yang dimaukan oleh hadis ini. Ya. Kafilul yatim. Kafil yang menanggung seluruh daripada kebutuhan si anak tersebut. Anak yatim tersebut. Mengungsinya. Menjadikannya sebagai anak yang salihah. Dan kisah Abu Darda ma'ruf kisahnya. Di saat ada anak yatim ya berseteru dengan salah satu sahabat yang perlu disebutkan namanya. Sahabat tersebut kemudian sampai di hadapan Rasulullah SAW, kemudian ternyata digunakan oleh si sahabat tadi. Anak yatimnya kalah. Sehingga anak yatim tersebut kemudian menangis. Menginginkan sesuatu miliknya tadi yang dianggap sebagai miliknya. Ternyata salah satu ini memang bukan miliknya. Kemudian Rasulullah SAW meminta supaya ya tolonglah untuk kemudian mau mengalah dikasihkan kepada anak yatim tersebut. Tapi sahabat tadi memang Tuhannya berhak dia untuk mengatakan tidak. Akhirnya Abu Darda yang menyatakan sudah itu barang kasihkan kepada dia, saya ganti dengan dua kebun saya. Bagaimana? Ya, otomatis mau ganti kebun, dua kebun. Ya Rasul, kalau barang ini saya kasihkan kepada anak yatim tersebut, apakah saya mendapatkan lipatan-lipatannya? Maka beliau menyatakan tentu saja wahai Abu Darda, bahkan lebih daripada itu, lipatan-lipatan selain kebun-kebunnya banyak nanti di surga untuk kami. Kemudian diserahkan kepada anak yatim tersebut. Al-Muhim, salam anas tentu apa gambarannya untuk secara lebih detailnya, maka perlu untuk di cek kepada hadisnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Syekh Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rahimahullah. Ikhwati fillah azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik di dalam rumah tersebut adalah sebaik-baik rumah. Dan sejelek-jelek rumah adalah rumah yang ada badannya anak yatim dan ditelantarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Ibnu Majah. Rasul menyatakan khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsan ilaih. Sebaik-baik rumah dari rumahnya kaum muslimin adalah rumah yang padanya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Wasyarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusta'u ilaih. Dan sejelek-jelek rumah adalah ya, rumah kaum muslimin yang paling jelek adalah rumah yang padanya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan semena-mena. Bahkan sekedar mengusap kepala anak yatim dengan penuh rasa kasih sayang itu akan membawa kepada keutamaan yang sangat besar. Sekedar mengusap kepala akan bisa menghilangkan oswatul qalb, kerasnya hati akan lembut dengan mengusap-usap kepala anak yatim dengan kasih sayang, akan melembutkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di saat ada seseorang yang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kerasnya hatinya, oswatul qalb, keratnya hati itu akan tampak ya ini tidak pernah tersentuh dengan apapun ya, sulit untuk menangis hatinya keras. Dia merasakan hatinya tersebut keras. Maka Rasulullah SAW menyatakan, in arabta an yalina qalbuk fa'at'im al-miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kamu mau menginginkan supaya hatimu lembut, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Dan di dalam hadis Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yadu hasanatun. Man masaha ra'sa yatim, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim yang dia tidak mengusapnya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pada setiap rambut yang terusap oleh tangannya tadi, setiap satu rambutnya sebagai hasanah. Setiap satu rambutnya. Misalkan rambut, siapa yang pernah menghitung rambut? Rambut kita berapa ribu jumlah? Sekedar mengusap. Dan di situ ada para malaikat yang tidak akan pernah salah dalam menghitung hasanah. Rambut-rambut tersebut, satu rambut yang lewat pada tangan kita terhitung sebagai kebaikan. Maka sering-sering mengusap kepala anak yatim untuk kemudian mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini. Ini menunjukkan perhatian besar sekali terhadap anak yatim. Pada iman, luar biasa perhatian, sampai-sampai kedudukannya setara dalam artian, jadi dia akan menyertai Rasul, bukan setara ya, menyertai Rasul dalam salam di surga kedudukannya. Ikhwatibullah azzaikumullah, ada satu kisah disebutkan oleh Al-Dhahabi dalam Al-Kabair yang ini bisa menjadi ibrah buat kita semua akan keutamaan berbuat baik kepada anak yatim dan kepada wanita janda, terlebih apabila anak yatim tersebut dari kalangan ahlul bait, dari kalangan alawiyin. Sebutkan di situ kisahnya bahwa sebagian daripada alawiyin, alawiyin yakni ahlul bait, mereka tinggal dan menetap di satu negeri dari negeri-negeri Ajam, yakni di daerah Balkh, ada nisbat al-Balkhi, yakni daerah ini, di mana dirinya punya istri alawiyah juga dari kalangan wanita-wanita syarifah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lahir dari istrinya tersebut anak-anak perempuan, hidup penuh dengan keluasan rizki dan kenikmatan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu takdir ujian, meninggal sang suami. Dan dengan sebab meninggalnya sang suami dan hidup ya di negeri Ajam, maka sang istri tertimpa kefakiran setelah meninggalnya sang suami tadi. Sedangkan dia harus menghidupi putri-putrinya. Maka kemudian dia memutuskan untuk berpindah ke tempat yang lainnya, meninggalkan daripada tempat tersebut. Dan di saat keluarnya dia dari negeri tersebut, kebetulan pada musim yang sangat dingin. Maka di saat dia bersama dengan putri-putrinya masuk ke satu negeri, dia dapati ada satu masjid dari masjid-masjid muslimin yang telah ditinggalkan, kosong begitu. Kemudian dia pun masuk di dalamnya. Tentunya dalam keadaan letih, lelah, ya, capek, dan juga dalam keadaan lapar, haus, dahaga. Maka di situ kebetulan ada ya dua orang, yang satu adalah seorang muslim yang menjadi syekhul balad, menjadi tokoh masyarakat di situ, dan yang satu lagi seorang majus. Kemudian wanita Alawiyah ini yang mendatangi, yang pertama adalah si muslim sebagai syekhul balad, tentunya memiliki karam, memiliki kemuliaan, memiliki juz, memiliki kedermawanan, diharapkan uluran bantuan kepadanya. Dia pun kemudian menjelaskan tentang asal-usulnya dan menjelaskan tentang kondisinya. Dia menyatakan anna ra'an alawiyah wa ma'ibana aita adkhaltuhum ba'dal masajid al-mahjura wa uridu laylah utahu. Aku adalah seorang wanita alawiyah, bersamaku ada anak-anakku, anak-anak perempuan semua yang telah ditinggal mati oleh bapaknya, anak-anak yatim. Aku masukkan mereka ke sebagian masjid yang telah ditinggalkan. Dan aku hanya mengharapkan untuk satu malam ini saja memberi makan kepada mereka. Maka Syekhul Balad tadi yang muslim, ya, dia mengatakan, "Atini 'indil bayyinah, innaki 'alawiyyah syarifah." Tunjukkan kepadaku bukti bahwa engkau adalah seorang wanita 'alawiyyah syarifah, seorang dari keturunan Rasulullah yang mulia. Maka dia mengatakan, "Ana imra'ah gharibah, ma fil balad man ya'rifu." Aku ini wanita gharib. Aku ini wanita asing di sini. Aku tinggal di sini belum lama. Tidak ada orang yang mengenalku. Aku datang dari negeri yang lain. Dengan keterangan tersebut, Syekhul Balad tadi berpaling darinya, tidak memberikan apapun sama sekali kepadanya. Maka kemudian sang wanita tersebut dengan hati yang tentu kita bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang wanita menghadapi anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil, butuh makan, butuh minum, sudah hancur lebur hatinya, mungkasiratul qalb. Kemudian dia pun mendatangi seorang majusi. Dia ceritakan tentang keadaannya. Dia beritakan bahwa bersamanya ada anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh suami dia. Dan dia juga jelaskan bahwa dirinya adalah seorang wanita mulia dari kaum muslimin, keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jelaskan keadaan dirinya yang terasing di tempat tersebut, tidak memiliki sanak saudara, tidak memiliki family, dan hanya butuh untuk diberi makan saat ini saja. Juga dia kisahkan tentang apa yang terjadi antara dia dengan seorang Syekhul Balad tadi, seorang muslim, tidak mendapatkan apapun. Maka si majusi tadi kemudian dia berdiri dan memerintahkan sebagian daripada istri-istrinya agar segera membawakan untuk dirinya dan anak-anak perempuannya makanan. Kemudian segera dibawa ke rumahnya, jangan dibiarkan tinggal di masjid yang telah ditinggalkan orang tadi. diboyong semuanya, sekeluarga ke rumahnya, kemudian diberi makan dengan makanan-makanan yang paling lezat, paling nikmat, dan diberi pakaian dengan pakaian-pakaian yang paling baik, dan diperintahkan untuk singgah di tempatnya sesuai dengan apa yang dia butuhkan dan maukan, sehingga mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari seorang majusi. Demikian satu malam tersebut, ya, berlalu. Dia mendapatkan kemuliaan dari seorang majusi dan diberikan kebebasan untuk tinggal bersamanya sesuai dengan yang dia gandeng. Maka pada malam tersebut, di saat tengah malam, ternyata si muslim tadi, Syekhul Balad tadi, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat seolah-olah kiamat terjadi, dan bendera-bendera telah dikibarkan masing-masing. Di antaranya adalah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ditampakkan di sana ada satu istana dari zamrud yang berwarna hijau, di mana atapnya terbuat dari lukluk dan yakut, dan di dalamnya terdapat kubah-kubah yang terbuat dari marjan. Kemudian Syekhul Balad tadi menyatakan, ya Rasulullah, liman hadzal qasr, wahai Rasul, untuk siapakah istana megah ini? Rasul menjawab, li rajulin muslim muwahhid, untuk seorang lelaki muslim yang bertauhid. Kemudian Syekhul Balad tadi menyatakan, ya Rasulullah, ana rajulun muslim muwahhid, aku adalah seorang lelaki muslim yang muwahhid. Yani, apakah itu bisa untuk menjadi milikku? Maka Rasul menyatakan, aqim 'indil bayyina annaka muslim wahid, tegakkan untukku, datangkan bukti bahwa kamu adalah seorang muslim wahid. Jawaban yang persis dia sampaikan kepada imra'ah alawiyah tadi, aqim 'indil bayyina, aqim 'indil bayyina annaka ibn alawiyah syarifah. Rasul menjawab dengan kalimat demikian. Maka dia pun tidak sanggup untuk menjawabnya, dan kemudian dia pun terbingungkan. Dan ini mutahayyiran, dia terbingungkan dengan kondisinya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, lamma qotodatka al-mar'ah al-alawiyah, di saat ada seorang wanita alawiyah yang menemuimu, qulta atini 'indil bayyinah innaki alawiyah, kau katakan, tegakkan kepadaku bayinah bahwa kau adalah seorang alawiyah. Maka da'an aqim 'indil bayyinah innaka muslim, maka demikian pula engkau tegakkan pada diriku, tunjukkan bahwa kau adalah seorang muslim. Maka di saat itu Syekhul Balad tadi tersadarkan, dia terbangun terjaga dari mimpinya, dan kemudian dia sadar terhadap kelalaiannya, dan dia pun dalam keadaan sangat-sangat bersedih atas apa yang dia perlakukan terhadap wanita alawiyah yang datang kepadanya dengan berbelas, meminta belas kasih, meminta uluran sedikit, ya, daripada rasa belas kasihan. Akan tetapi dia justru berpaling. Maka pada hari itu, pagi harinya, dia pun kemudian mencari wanita alawiyah tadi. Dia adalah Syekhul Balad, tentu sangat mudah bagi dia untuk mendapatkannya, karena dia mengenal seluruh daripada masyarakatnya. Maka dia berusaha untuk, ya tuh bil balad, ya salangga, muter-muter di negeri tersebut dan bertanya kepada setiap orang, hingga kemudian ditunjukkan kepada seorang majusi. Kemudian dia pun mengutus orang agar majusi tadi mendatanginya. Setelah majusi tadi datang kepadanya, dikatakan oleh Syekhul Balad tadi kepada si majusi, uridu minkal ma'ah asyarifah al-alawiyah wa banatuha wa banataha, aku mendaki darimu wanita alawiyah syarifah dan juga anak-anak perempuannya. Maka si majusi tadi menyatakan, ma ilaha dan sadir, waqad lahiqani min barakatihi ma lahiqani, malah ekor. Tidak ada jalan untuk dia seperti ini. Jadi dia menolaknya. Sungguh aku telah mendapatkan barokah daripada keberadaan mereka di sisiku. Apa yang telah aku dapatkan? Maka Syekhul Balad tadi menyatakan, Tutminnya Al-Fadiqah wasallim hunna ilai. Ambil ini 1000, bayangkan 1000 dinar. Dinar itu uang emas. 1000 dinar. Serahkan mereka kepadaku. Maka si Majusi tadi menyatakan, La af'al, tidak aku lakukan. Ini tidak mau. Maka Syekhul Balad menyatakan, La budda minhu, harus. Tidak bisa tidak, mereka harus datang kepadaku. Maka kemudian si Majusi menyatakan, Alladhi turiduhu ana ahqqu bihi. Yang kamu maukan itu, aku lebih berhak atasnya. Wal qasru alladhi ra'aitahu fi manamik oleh qali. Dan qasr, yang istana yang kamu lihat di mimpimu itu memang diciptakan untukku. Atadul alayya bil Islam, fa wallah ma nimtul barihah ana wa ahli dari hatta aslamna kulluna ala yadil alawiyah. Tidakkah kau tunjukkan aku kepada Islam? Demi Allah, tidaklah aku tidur tadi malam diriku berserta dengan keluargaku semuanya kecuali dalam keadaan kami telah Islam seluruhnya, disebabkan karena keberadaan daripada Alawiyah tadi. Wa ra'aitu mithlalladzi ra'aita fi manamik, dan aku melihat semisal dengan apa yang kamu lihat dalam tidurmu. Wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Alawiyah wa banatuha 'indak. Dan Rasul berkata kepada, apakah Alawiyah dan putri-putrinya bersama denganmu? Qultu na'am ya Rasulullah. Aku menjawab, iya wahai Rasul. Hal beliau menyatakan, al-qasru lak wa li ahli dari wa anta wa ahlu darika min ahli jannah. Istana tersebut beserta dengan istana tersebut adalah milikmu bersama dengan seluruh keluarga engkau dan keluargamu termasuk daripada penduduk. Demikian disebutkan oleh Al-Dhahabi di dalam kitab Al-Kabair. Terdapat ibrah tentunya di dalamnya, meskipun ini adalah mimpi yang tidak bisa dijadikan hujjah, akan tetapi bisa diambil ibrah padanya. Sehingga para ulama mereka menyebutkan sebagai istinas kisah-kisah daripada salaf, mimpi-mimpi daripada salaf. Ini bentuk daripada istinas, bukan sesuatu yang dijadikan hujjah, berdalil dengannya, tetapi akan membawa kepada ketenteraman-ketenteraman, bisa mengambil ibrah dan sebagainya. Adapun berbuat baik kepada al-milah dan al-aibam, ini banyak sekali dalil-dalil yang menghasungnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nasbabi ila huna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.